بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام أبو عثمان As-Sabuni rahimahullahu ta'ala fi akidati salaf ashabil hadith likulli makhlukin ajal. Sekarang kita masuk pada bab yang memiliki keterkaitan yang erat dengan permasalahan takdir yang sebagiannya sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Apa itu likulli makhluk ajal? Setiap makhluk ada ajalnya. Setiap makhluk ada batasannya. Entah itu nyawanya, entah itu rezekinya, umurnya, dan yang lainnya. Likulli makhluk ajal. Sudah ada. Kapan dia meninggal? Berapa panjang umurnya, berapa rezekinya akan dia terima, dan yang lain-lain. Qala wa ya'taqiduna wa yashhadun annallaha azza wa jal ajjala likulli makhlukin ajalan wa anna nafsan lan tamuta illa bi'idhnillahi kitaban muajjala wa idhan qada ajalul mar'i falaysa ilal maut wa laysa lahu anha faut. Qala Allahu 'azza wa jalla wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun wa qala wa ma kana lin nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala. Ketika ashabul hadis, ahli sunnah wal jamaah, para salaf meyakini dan mempersaksikan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bagi masing-masing makhluk ajal, sudah ada ketentuan semuanya, dan sesungguhnya tiap jiwa tidak akan meninggalkan dunia ini, tidak akan mati kecuali tentunya seizin Allah Subhanahu wa taala, kitabam muajjala, dengan ketentuan, dengan sesuatu yang telah tertulis ajalnya. Apabila telah berakhir ajalnya seseorang, maka selesai. Tidak ada perkara lain kecuali al-maut. Entah apa saja penyebab kematian tersebut. Orang dalam kondisi makmur, apabila telah datang ajalnya, meninggal. Orang dalam kondisi miskin, kondisi fakir, fakir miskin, apabila belum datang ajalnya, selesai, tidak akan datang itu al-maut. Walaysa lahu anhu faut, dan tidak akan lepas, tidak akan terlewat. Kalau memang sudah waktunya, tidak akan terlewat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna 'anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, setiap umat ada ajalnya. Apabila telah datang ajal mereka, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan diundur. Wala satu detik, wala setengah detik, bahkan lebih kecil dari itu, dan juga tidak akan dimajukan. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, tidaklah setiap jiwa kemudian dia meninggal kecuali tentunya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, kitabam muajjala, sudah tertulis catatannya. Ajalnya telah ada. Hal ini mengingatkan kita pada beberapa perkara di antaranya. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menentukan, ketika menetapkan ajal dari masing-masing jiwa, tidak akan lepas dari permasalahan al-asbab, mengambil sebab. Sebagaimana rezeki telah tertulis, tapi menjadi sebuah perkara yang bodoh, akan menjadi tercela seseorang ketika dia tidak berusaha dalam mengais rezeki. Padahal rezeki telah tertulis. Nah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki dan menginginkan hambanya untuk mengambil sebab. Sebagaimana disebutkan, innallaha idza qaddara la innallaha idza qaddara syai'an hayya lahul asbab. Allah subhanahu wa ta'ala apabila telah mentakdirkan sesuatu, Allah akan siapkan sebab-sebabnya. Ini mengingatkan kita pada sebuah hadis yang sebagian orang terkadang bingung. Hadis apa itu? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu rizquhu fid dunya wa yunsa'a lahu asaruhu falyasil rahimah." Barang siapa yang suka untuk Allah bukakan baginya pintu-pintu rezeki, dan barang siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Sebagian bertanya, bagaimana dengan permasalahan ini sementara terkait umur sudah ditentukan? Nah, lantas ini kalau ingin umurnya panjang, suruh silaturahim. Sementara umur sudah ditentukan, maka jawabannya sama. Enggak umur, enggak rezeki. Ya, sama. Rezeki sudah tertulis, tapi manusia tetap berusaha. Umur juga sudah tertulis, tetapi ada sebab-sebabnya. Nah, ingin dapatkan rezeki, jalankan sebab. Ingin umurnya panjang, sebab-sebabnya ada pula. Maka tidak ada isykal, insyaAllah. Nah, dari sini pula kita mengetahui bahwa segala sesuatunya telah tertulis. Bahkan sebab itu sendiri pun telah tertulis. Nah, ketika Allah mentakdirkan bagi suatu hamba untuk dia memiliki anak, Allah pun takdirkan sebab-sebab yang menjadikan hamba tersebut memiliki anak. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa perkara-perkara ini Allah sukai. Yang dengannya Allah melalui perantara Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ataupun dalam wahyinya sendiri di Al-Quran ataupun hadis, raghab, yuraghib, menghimbau, menganjurkan silaturahim, ya. Nah, kemudian berbuat baik, mengambil sebab. Ini Allah ingin yahustu, menghimbau, menganjurkan. Ar-Rasul alaihi wasallam menghimbau umatnya. Nah, maka disebutkan hal-hal ini sebagai targhib, sebagai motivasi. Bukan berarti hal ini merubah takdir. Nah, betul dikatakan Allah telah mengetahui catatan takdir seluruhnya, yang apabila hamba tersebut tidak melakukan silaturahim, kalau ternyata tidak melakukan ini, maka Allah mengetahui bahwa umurnya hanya sekian. Tetapi Allah menghendaki bahwa hamba ini melakukan silaturahim. Yang dengan itu Allah catat takdirnya umurnya sekian. Nah, intinya catatan takdir, ajal sama dengan rezeki. Nah, tidak ada iskal insyaAllah. Tapi bagaimana lantas kan kalau sudah ditakdirkan, nah ini kita mengapa berusaha, mengapa sudah lewat bersama kita dalam permasalahan takdir, hukum asalnya, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memahami, kita bisa mengetahui hikmahnya, alhamdulillah. Tidak paham, tidak mengetahui, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani hamba dengan apa-apa yang dia tidak mampu. Yang penting Allah bebani dia untuk dia berbuat dan berbuat, beramal dan beramal, beriman dan beriman. Nah, Allah mensyariatkan, mewajibkan, memerintahkan hambanya untuk meyakini dan beriman bahwa setiap ajal telah ada ketentuannya. Beriman dengan takdir. Nah, lantas bagaimana penjelasannya kalau sementara akal kita belum paham? Sami'na wa ata'na, selesai. Nah, barakallahu fikum, sehingga ini bagian dari permasalahan takdir yang pada ikatnya sudah lewat sebagiannya. Ini yang pertama. Perkara berikutnya, ikhwan, apabila kita telah mengetahui bahwa catatan takdir ini telah tertulis, segala sesuatunya itu telah tertulis, maka Allah Subhanahu wa taala yang berhak menentukan dan memerintahkan serta melarang, ujung-ujungnya seorang hamba terikat dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang secara kasat mata bahwa hal ini menjadi sebab hilangnya nyawa seorang hamba. Misal, kita mengetahui ya, bahwa tidak setiap orang yang ngebut dan ugal-ugalan di jalan raya, dia pasti kecelakaan. Ya kan? Tapi ngebut dan ugal-ugalan di jalan raya ini sebab terjadinya kecelakaan. Baik. Ini dipahami oleh kita semua. Bahwa kalau mau sukses, kalau mau selamat, hindari hal-hal yang bisa menyebabkan kita celaka. Tapi semua ya ikhwan, akhirnya pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ya ikhwan, semuanya itu tertulis. Sudah ada ajalnya, sudah ada catatan takdirnya. Yang di mana? Kalau seandainya ternyata Allah memerintahkan dengan sebuah perkara, walaupun perkara tersebut secara zahir tampaknya dipandang oleh manusia bahwa hal ini bisa menjerumuskan orang untuk kemudian kehilangan nyawanya, tapi Allah menginginkannya. Allah memerintahkannya, Allah menyukainya. Contohnya jihad. Ya, jihad syar'i, peperangan, qital melawan orang-orang kafir dengan ketentuan-ketentuannya. Maka kalau sudah seperti ini, ayo tadi. Nah, akhirnya kita semua kembali terikat, tidak bisa lepas dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita takut untuk berjihad? Ya, risikonya besar. Nah, risikonya besar untuk bisa menemui ajalnya. Nah, ini. Sekarang kita katakan ajal sudah tertulis, iya. Sudah tertulis. Kalau begitu, kan seperti itu ya. Hah? Apa yang menyebabkan kita untuk ragu? Kalau memang itu takdirnya kita, enggak jihad ya meninggal. Nah, ya. Tapi kalau itu memang bukan takdirnya kita, mau 1000 kali berjihad, ya belum takdirnya. Sehingga tidak ada alasan khawatir, dan yang lainnya. Karena perkaranya adalah ketika Allah yang menentukan permasalahan ajal, Allah pula yang memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan ini. Nah, berapa banyak orang meninggal? Ya, bukan karena disini. Antum hitung persentase orang semua hidup meninggalnya di jihad dengan tidak. Nah, lebih banyak mana? Seperti itu. Sama. Makanya jihad tidak mempercepat kematian, meninggalkan jihad tidak memundurkan kematian. Khalid ibn Walid, kita sudah tahu semua kisahnya, bagaimana beliau dalam mencari syahadah, ingin menjadi seorang yang syahid, meninggalnya di atas kasur, di atas ranjang. Nah, wa kam minal muslimin, berapa banyak dari kaum muslimin? Ya, enggak ikut jihad. Hah? Meninggalnya, ya sudah waktunya selesai. Sehingga barakallahu fikum ya ikhwan, la tafrid wa la ifrad. Kita diperintah untuk mengambil sebab. Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan sesuatu, ya selesai. Kita beriman dengan takdir, ini fungsinya. Nah, kalau memang sudah waktunya, ya selesai. Kita tidak diperintahkan untuk berbuat konyol. Berbuat konyol adalah tidak ada syariatnya, kemudian kita menjerumuskan diri kita dalam kehancuran. Nah, ini konyol. Tetapi Allah mensyariatkan dengan satu syariat, ya selesai. Sama persis dengan, kalau sekarang mungkin alhamdulillah, Allah beri kemudahan yang banyak. Tapi zaman dahulu, kita mungkin mendengar, sebagian mungkin juga menyaksikan, bagaimana orang berangkat haji. Ya, memang haji luar biasa. Apalagi zaman dahulu, tantangannya luar biasa. Sekarang, jamarat, oh ya subhanallah, nikmat. Memang akhirnya orang kalau enggak bersyukur, mau kenikmatan sebesar gunung depan matanya enggak tampak. Nah, Allah berikan taufik kepada pemerintah atau kepada kerajaan Mamlakatul Arabiyah atau Saudiyah. Luar biasa. Kemudian antum sekarang jutaan orang ya ketika berhaji, dahulu belum ada tingkat itu. Jamarat lempar jumrah satu tingkat, lantai dasar. Orang jutaan berjubel ingin melempar untuk masuk ke dalam haud. Berapa banyak orang? Belum model-model orang yang berkeyakinan aneh-aneh. Botol, sandal, sepatu, apalagi semuanya. Sekarang alhamdulillah. Ada tingkat paling bawah, dua, tiga. Nah. Tiga tingkat. Sehingga terbagi. Dengan mudahnya orang melempar haud, melempar jamarat di pinggir haud. Di pinggir apa? Lobang itu. Nah. Zaman dahulu tidak seperti itu. Nah. Tapi ya tetap saja orang berangkat. Makanya dahulu orang pamitan haji, seolah-olah pingin apa, sudah teranggap tidak kembali. Seperti itu ya. Nah, ini perkaranya ya ikhwan. Fungsinya kita beriman dengan takdir. Likulli makhlukin ajal. Apabila telah datang ajalnya seseorang, ya selesai. Ini juga mengingatkan kita pada satu hal. Antum perhatikan. La tafrid wa la ifrad. Ada orang mati karena kelaparan. Nah. Sehingga cari sebab dulu. Nah, jangan konyol. Kalau mau nikah, mau ngambil anaknya orang, cari nafkah dahulu. Mau dimakani apa anaknya orang? Nah, mati kelaparan itu hanya pandangan manusia. Pada hakikatnya sudah Allah takdirkan, dia mati dengan model seperti ini. Nah, buktinya ya ada kematian-kematian bukan karena kelaparan, menurut bahasanya manusia. Ya, padahal nah itu tadi, setiap makhluk sudah ada ketentuannya, termasuk rezekinya. Sehingga ketika orang yang belum punya pekerjaan, seorang laki-laki menikahi seorang wanita, wanita itu adalah manusia bukan? manusia. Sudah ada catatan takdirnya, ada catatan rezekinya, sehingga ketika dia menikah, pasti otomatis membawa rezeki juga. Jangan banyak anaknya. Nah ini. Mau dimakannya apa? Ini fungsinya kita beriman dengan takdir. Nah, likulli makhluk ajal. Selama anak tersebut adalah ciptaan Allah, bagian dari makhluk, bahwa dia manusia yang telah memiliki catatan takdirnya, rezekinya dan yang lainnya, ketika dia menjadi memiliki jiwa, ya selesai, ada takdirnya, ada rezekinya. Apa yang kemudian kita khawatirkan? Nah, ini tanbih bagi sebagian aba, sebagian orang tua, ketika datang seorang laki-laki yang saleh untuk kemudian menikahi anak perempuannya, yang dilihat dan yang ditanyakan pertama kali adalah apa kerjaannya. Nah, wah subhanallah, mungkin sebagian dari kita atau sebagian dari antum bisa merasakan nikah dalam kondisi gak ada punya pekerjaan. Sekarang masya Allah, alhamdulillah punya anak berapa, gak mati kelaparan, punya sudah motor, punya rumah, punya alhamdulillah. Nah, sehingga nikah membawa rezeki, banyak anak membawa rezeki. Apa yang dikhawatirkan? Likulli makhluk ajal. Barakallahu fikum. Sampai sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Coba lihat yang anaknya banyak-banyak itu, rezekinya tambah banyak. Enggak percaya? Tanya yang ada di sini. Nah, karena enggak mau melihat, khawatir nanti. Tapi tanya sudah. Gitu ya. Nah, yang wah rezekinya enggak kalah dengan yang anaknya sedikit, ya bahkan lebih banyak. Yang anaknya sekian atau belum, ya ternyata subhanallah. Ya, al-muhim ya ikhwan. Sudahlah. Kita itu yang penting yakin sudah itu. Kalau sudah urusannya itu dengan permasalahan iman, itu sudah jangan banyak akal yang bermain. Kalau sudah urusannya dengan syariat, itu tinggalkan perasaan dan akal. Nah, seperti itu. Kita hanya berbuat, berusaha, beramal. Nah, khalas? Dia yang tanyakan? Nah, fadhal Abu Khadijah. Kenapa? Ya. Enggak ada masalah. Dia memiliki keinginan untuk meninggal dalam jihad, mencari syahadah. Ini bagus. Istishhad bagus. Nah. Seperti itu. Iskalnya apa? Afwan, kurang suara antum, kurang keras. Ini bukan suara antum yang asli ini. Hah? Syariat jihad, nah. Enggak ada masalah, mau niatnya atau kita berusaha, yang penting ikut jihad atau berusaha, karena dua-duanya Allah apa berikan motivasi, banyak sekian ayat yang memberikan kabar gembira bagi orang yang berjihad dan yang meninggal dalam jihad, seperti itu. Nah, insyaallah. Tapi memang kalau kita perhatikan, orang yang berjihad tidak kembali dengan harta dan nyawanya, ini luar biasa. Nah, tidak kembali dengan harta dan nyawanya. Kita mengetahui bahwa keutamaan beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah ini amalan yang paling tinggi. Nah, makanya kata sahabat, wala jihad ya Rasulullah, wala jihad illa rajulun. Kan seperti itu. Ya. Kecuali seorang yang berjihad fi sabilillah wa lam yarji' bi malihi wa nafsi. Ini yang masih unggul dibandingkan amalan di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Kita mengetahui amalan di bulan ini paling dicintai oleh Allah. Tapi seorang yang berjihad tidak kembali dengan harta dan nyawanya enggak kembali, ya artinya meninggal. Mendapatkan syahadah. Ini, nah. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan sedikit. Qala al-mu'allif rahimahullah wa yashhaduna anna man mata aw kutila faqad inqada ajaluhu al-musamma lahu. Qala Allah azza wa jal, Kullau kuntum fi buyutikum la barazal ladina kutiba alaihimul qatru ila madaji'ihim. Wa qala aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyad. Ini bantahan terhadap Mu'tazilah. Wa yashadun ahlu sunnah wal jamaah ahlu hadith mempersaksikan bahwa seseorang yang meninggal, entah dia terbunuh atau mati biasa, maka ajalnya telah selesai. Mu'tazilah mengatakan orang ajalnya itu ketika dia terbunuh terputus. Artinya terputus belum selesai, tapi karena dia terbunuh, ya di tengah jalan selesai. Nah, kata Mu'tazilah seperti itu. Nah, ketika orang meninggal karena tenggelam, dia belum sampai ajalnya, keputus ajalnya. Maka ahlu sunnah wal jamaah akidahnya adalah entah mau bagaimana kondisi dia meninggal, terbunuh, kelaparan, tenggelam, dan yang lain-lainnya, kalau memang ketika itu dia meninggal, maka di situ telah sempurna ajalnya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, katakan walau kuntum fi buyutikum, walaupun kalian ini berada di rumah kalian, la barazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Niscaya orang-orang yang sudah Allah tetapkan bagi mereka kematian, ya, akan datang kematian tersebut. Walaupun berada di rumah-rumah mereka. Nah, sembunyi di rumah karena enggak mau ikut jihad. Subhanallah, ketimpa atap misalnya. Subhanallah, masuk dalam sumur. Dan yang lain-lainnya. Kalau sudah tertulis, ini seperti ini. Kalau sudah tertulis, walaupun kalian di rumah-rumah kalian, la barazal ladina kutiba alaihimul qatru ila madajihim. Akan datang sudah ajalnya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, pasti kematian akan mendapati kalian. Walaupun kalian ini berada di benteng yang kokoh. Kalau ada permasalahannya kematian, mau di mana saja, kalau ada waktunya ya selesai. Nah. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau tanyakan lagi? Nah. Belum sampai katanya. Tapi karena dia dibunuh, katanya gitu. Nah. Pada hakikatnya ajalnya itu belum. Umurnya itu masih 80. Tapi umur 60 dia dibunuh. Itu tadi. Katanya Mu'tazilah seperti itu. Nah. Karena Mu'tazilah salah satu keyakinannya apa? Terkait dengan masalah ini? Mu'tazilah dalam bab takdir itu qadariyah. Nah, apa pemahaman qadariyah ini? Nah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak bersih, kata mereka, suci dari perbuatan hamba, hamba yang menciptakan perbuatannya. Nah, jika terjadi pembunuhan, ini hamba yang menciptakan. Nah, padahal ajalnya katanya seperti itu. Nah, barulah itu. Raju ya ikhwan. Nah, di murajaah. Nah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.